bersamamu hal terindah untukku. Namun sebentar aku merasakan bersamamu, kini juga ku tahu betapa sakit rasa kehilangan. Memelukmu, milikimu yang ku mau. Dari semua yang aku inginkan, melepasmu, mengenangmu membuatku meneteskan air mata. Kini aku tak berdaya, kini aku tak kuasa. Mohon beri petunjukmu di dalam sujudku. Jujur aku masih mencintainya, hingga kapanpun hatiku untuknya memang.